Di negara yang berdaulat, petanilah yang menentukan harga komoditasnya. Di negara yang tidak berdaulat, regulator yang menentukan harga. Selama pemerintah tidak paham fungsinya terhadap produksi, maka yang terjadi petani terjajah. Di negara yang berdaulat, yaitu rakyat yang berdaulat, bukan pemerintah atau penguasanya. Maka petani yang menentukan harga atau hulunya yang menentukan harga komoditas. Bahkan bukan market atau hilir yang menentukan harga. Bertemunya hulu dan hilir ini mekanismenya saling butuh dan saling percaya. Di kondisi seperti ini, pemerintah kerjanya apa? Hampir tidak ada. Lalu, kalau masalah hilir terlalu kuat, bacanya mafia ya, ada mafia muncul, inilah tugas pemerintah untuk turun tangan. Itu kalau pemerintahnya peduli dan pemerintahnya paham. Jadi, selama penguasa turun tangan mengatur pasar, mengatur produksi, pasti karena ada mafia yang bermain. Dan sudah 7 presiden regulatornya coba atur, bahkan impor digedein. Bukannya selesai masalahnya, jadi runyam. Jadi, bisa dong disimpulkan pemerintah hingga saat ini tidak berdaya alias impoten dengan mafia pangan. Oke, kita lupakan pertanian sebentar. Ada lagi yang penting untuk kita cermati selain impor tani dari Tiongkok oleh orangnya di kabinet, yaitu sebentar lagi di tahun 2030, di mana tidak sampai 11 tahun lagi, dunia akan terdistrap dengan pertumbuhan Asia. Apa faktanya? Di tahun 2030, 1. 50% populasi dunia adalah Asia. 2. 50% middle class income populasinya ada di Asia. 3. 50% populasi akan tinggal di perkotaan di Asia. 4. 50% artificial intelligence menguasai dunia manufaktur di Asia. 5. 50% GDP dunia ada di Asia. Saat ini tumbuhnya 38%. Dan dalam 15 tahun ke depan, tumbuhnya bisa 35-60%. Asia bergeraknya dipimpin oleh Saudi dengan visi 2030-nya, China dengan visi 2025-nya, India dengan visi 2025-nya, Singapura, Vietnam, Thailand, Korea Selatan dengan visi 6G-nya, Jepang dengan visi blockchain-nya, dan semua itu di set 10-20 tahun yang lalu. Indonesia mau bermain di mana? Masih sebagai negara importirkah? Atau masih jadi negara korban produksi negara lainkah? Atau mau jadi pemain global? Atau mulai berproduksi? Sampai saat ini kita hanya jadi korban. Korban Amerika, korban IMF, korban Tiongkok. Dan entah berapa lama lagi mereka berkuasa. Bener deh, kuku tajam mereka menancap terlalu dalam sehingga kita takut bertindak. Apapun harus persetujuan mereka. Kita takut melakukan sesuatu yang baru selain dengan mereka. Kok bisa begitu ya?